Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Al-Hadits Tsalits Asyar. Hadis yang ke-13. Wa an Abi Waqid al-Laitsi radiyallahu anhu qal, dari sahabat Abu Waqid al-Laitsi radiyallahu ta'ala an, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, ma kuti'a minal bahimati wahiyya hayyatun fawwa maitun. Apa saja yang dipotong dari binatang ternak yang masih hidup, maka menjadi bangkai. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal lafdhu lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dia menghasankannya. Dan lafaz hadis ini milik Imam Tirmidzi. Darajatul hadis. Al-hadis hasan. Faqad ruwiya min arba'i turukin an arba'atin minas sahabati. An Abi Sa'idin wa Abi Waqid al-Laitsi wa Ibni Umar wa Tamim ad-Dari wa hadithu Abi Waqid hadha rawahu aydan Ahmad wal Hakim wa sahhahahu. Hadis ini hasan. diriwayatkan juga dari empat jalan dari empat sahabat. Yang pertama dari sahabat Abu Sa'id, yang kedua dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi, yang kedua dari sahabat Ibn Umar, yang keempat dari sahabat Tamim Ad-Dari. Adapun hadis Abu Waqid yang ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Hakim dan beliau mensahihkannya. Qala Asy-Syaukani rahimahullah, rawahu Al-Hakim an Abi Sa'id marfu'an. Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Sa'id secara marfu'. Wa qala Ad-Darqutni wal mursal ashah. Wal mursalu ashah. Ad-Darqutni berkata yang lebih sahih secara mursal. Wa amma hadithu Ibnu Umar. Fa'akhrajahu At-Tabrani fil Awsat. Wa fihi Asim ibn Umar wa huwa dha'if. Adapun hadis yang dari Ibnu Umar, maka dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dalam Al-Awsat. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Asim Ibnu Umar. Dia dhaif. Wa amma hadithu Tamim faqad rawahu Ibnu Majah wa Tabrani. Wa isnaduhu dhaif. Adapun hadis dari sahabat Tamim Ad-Dari, maka diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tabrani, namun dalam sanadnya ada yang dhaif. Nah, jadi khana bitna azakum wa riwayat tentang hal ini ada empat jalan dari empat sahabat. Yang paling sahih adalah hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala. Adapun jalan-jalan yang lainnya semuanya dhaif. Sehingga hadis ini disimpulkan derajatnya hasan. Barakufikum. Karena riwayat-riwayat yang dhaif tadi memperkuat posisi hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala. Wallahu taala alam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a min al-bahimah wa hiya khayyatun fa huwa maitun. Ma mausulatun wal fi'lu ba'daha mabniyun lil majhul. Ma di sini ma isim mausul. Sedangkan fi'il sesudahnya yaitu quti'a, ini fi'il mabni majhul. wal bahimah kullu dhati arba'i qawaim. Wal bahimah kullu dhati arba'i qawaim. Qawaim bil hamzah. Min dawabil barri wal bahri. Ma'ada as-siba'i. Ma'ada as-siba' jam'uha baha'im. Bahimah itu adalah setiap hewan yang memiliki empat kaki, baik binatang darat maupun binatang laut, selain binatang buas. Jadi bahimah itu setiap hewan yang memiliki empat kaki, baik hewan darat maupun hewan laut, selain binatang buas. Bentuk jamaknya ialah bahaim. Bahimatun bahaim. Nah, wa hiya hayyatun al wawu lil hal ay wal hal an hadhil bahima fi halil hayati. Wa hiya hayyatun al wawu lil hal ay wal hal an hadhil bahima fi halil hayati. Nah, wawunya wawu hal, artinya keadaan binatang ternak ialah masih hidup. Nah, wafi hadal hadis fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Al-faedatul ula, ma kuti'a min bahimatil an'am. Ma'a baqa'i hayatiha. Fahuwa najasun haramul akri. Sesuatu yang dipotong dari binatang ternak ketika masih hidup, maka potongan tersebut najis dan haram dimakan. Nah, misalkan kalian beli kambing, tapi kalian pengen bikin sop buntut kambing. Kambingnya masih hidup, buntutnya atau ekornya dipotong. Maka potongan ekor kambing tadi yang dipotong ketika kambingnya masih hidup, maka itu bangkai, najis dan haram dimakan. Ya, taib. Termasuk kalian beli ayam hidup, pengen bikin pangsit ceker ayam, kemudian kakinya dipotong satu, ya, nah, dalam keadaan ayamnya masih hidup, maka potongan kaki ayam tadi dan cekernya menjadi bangkai, najis dan haram dimakan. Nah, al-fa'idatu tsaniyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, وهذا متفق عليه بين العلماء berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini merupakan kesepakatan di antara para ulama. Nah, tidak ada perselisihan dari mereka. Al-fa'idatu as-sadisah. Yustasna min dhalika. At-taridatu. Wahuwa as-suid. Yaqa'u bainal qaum. Wa la yaqdiruna ala zakatihi. Fayaqta'u hadha minhu bisayfihi kit'atan. Fayaqta'u hadha minhu bisayfihi kit'atan. Wa yaqta'u al-akhar kit'atan. Hatta yu'ta alayhi fayamutu. Hatta yu'ta alaihi fayamutu. Dikecualikan dari permasalahan ini adalah masalah at-taridah, yakni binatang buruan yang kabur kemudian ditangkap rame-rame dan tidak mampu disembelih, lalu sebagian ada yang berhasil memotong dengan pedangnya dan yang lain juga berhasil memotong sebagian anggota tubuhnya sampai akhirnya mati. Nah, jadi at-taridah, khonafitina ausakumullah. Itu ialah binatang buruan yang diburu oleh sekelompok orang dengan membaca bismillah. Bismillah gitu. Nah, kena tapi enggak mati. Kabur. Wahnya semua berusaha untuk apa ini? Menangkapnya tapi tidak berhasil. Wahnya masing-masing menggunakan pedangnya ya, na'am, untuk melumpuhkannya. Tel, ada yang kepotong. Tel, ada yang kepotong lagi sampai akhirnya mati. Barakallahu. Maka ini halal semua. Ya, potongan-potongan tadi itu halal semua. Ya, pada berhasil tel, kepotong kakinya. Ya, kan masih hidup. Ya, potongan kakinya dianggap halal. Yang lain berhasil potong kaki berikutnya. Yang lain berhasil motong telinganya. Sampai akhirnya mati. Barakallahu. Ini namanya at-taridah. Binatang buruan yang diburu dengan membaca bismillah, terkena tapi tidak langsung mati, malah kabur dan susah ditangkap untuk disembelih. Maka dikejar rame-rame. Nah, kemudian berhasil memotong bagian-bagian tubuh binatang itu sampai akhirnya apa ini? Mati. Maka bagian-bagian yang terpotong di saat-saat hewan itu masih hidup dalam kondisi dia adalah at-taridah, maka ini pengecualian. Halal. Ya. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Nah, ini adalah bab al-miyah. Selanjutnya kita masuk pada bab berikutnya. Babul aniyah. Bab tentang bejana. Al-aniyah jam'u ina'in. Wa jam'ul aniyati awanin. Jadi aniyah itu bentuk jamak dari lafaz ina'un, ya. Sedangkan aniyatun sendiri bisa dijamakkan lagi menjadi apa ini? Awanin. Jadi awanin itu jam'ul jam'i, misalnya, ya. Jamak yang dijamakkan lagi. Di aniyatun bentuk jamak dari ina'un. Kemudian jamaknya aniyatun awanin. Berarti awanin itu jam'ul jam'i, jamak dari jamak. Wahya al-aw'iyatu. Al-aw'iyatu yang kedua pakai ain. Al-aw'iyatu lughatan wa urfan. Aniyah itu adalah tempat penampungan. Baik menurut bahasa atau menurut apa ini? adat dan istilah. Wal awani takunu minal hadidi. Wan nuhasi. والصفر والخشب والجلود وغير ذلك. Al-awani atau bejana-bejana itu ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari an-nuhas, tembaga, ada yang terbuat dari as-sufar, sod, sufar, kuningan. Ada yang terbuat dari khasyab, kayu. Ada yang terbuat dari al-julud, kulit. Atau yang semisal. Wal aslu fil awani al-ibaha. Hukum asal bejana itu mubah. Wala yuhramu minha. Wala yuhramu minha illa ma haramahu wa huwa rasuluh. Tidak ada yang diharamkan kecuali yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, jadi awan atau aniyah atau ina itu seperti gelas, piring, mangkok, ember, ya, tempat-tempat penampungan, ya, baskom dan yang semisalnya. Barakfikum. Ini hukum asalnya mubah. Tidak boleh kita haramkan penggunaannya kecuali yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Taib. Qal al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadits ar-rabi' asyar. Hadis yang ke-14. An Hudzaifata ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyatiz dhahabi wal fiddah wa la taqulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaihi. Dari Hudzaifah ibn Yaman, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, Rasulullah SAW beliau bersabda, janganlah kalian minum dengan bejana emas dan perak, jangan pula kalian makan dengan piring emas dan perak. Sesungguhnya itu semua untuk mereka di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah. Baik. Qala Rasulullah sallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah. Adh-dhahab jam'uhu adhabun wa dhuhubun. Adh-dhahab jam'uhu adhabun wa dhuhubun. Wa huwa jauharun nafisun yustahdamu lisakin nukudi, pakai kaf ya, lisaki pakai kaf an nukudi, adhab. Ini bentuk jamaknya ialah adhab atau dhuhub. Ini ialah perhiasan yang mahal harganya, yang biasa digunakan untuk mata uang ya, untuk membikinan uang logam. Jadi memang pada zaman Rasulullah SAW atau sebelum beliau, emas ini biasa dipakai untuk apa ini? Mata uang dan untuk pembayaran, transaksi jual beli, ya. Dalam bentuk apa ini? Logam. Dikarenakan saat itu emas sangat melimpah, ya, dan relatif stabil harganya, sehingga dipakai apa ini? Untuk mata uang. Disebut jauhar nafis, perhiasan yang mahal, karena memang mahal. Satu gramnya saja, barakfikum. Jadi kalau emas Indonesia sudah mencapai 500-an ribu, ya. Nah, kalau emas Malaysia ya sekitar 600 ribu, ya. Apalagi kalau emas Timur Tengah tambah mahal, barakfikum. Ya, ternyata emas itu apa ini? Bertingkat-tingkat. Yang paling murah memang emas Indonesia, ya. Nah, barakfikum. Nilai 1 gramnya itu memang apa ini? Lebih murah. Barakfikum. Tapi semurah-murahnya apa ini? Mahal. Makanya disebut jauhar nafis. Perhiasan yang mahal. Taib wal fiddah, wal fiddah jam'uhu fiddun wa fiddabun. Wahwa min al jawahir an nafisa allati tustahdamu di syakkin nukut ayuban. Al fiddah jamaknya berbentuk fiddadun atau fiddadun, panjang. Ia termasuk perhiasan yang mahal yang juga dipakai untuk pembuatan mata uang, ya. Nah. Tapi nilainya lebih rendah daripada peng emas. Ya. Kalau satu gram perak, nah itu kira-kira 11.000 atau 12.000. Nah, itu harga satu gramnya perak. Jadi sangat jauh dengan apa ini? Emas. Wala ta'kulu fi sihafihima. Because the sword jam'u suhfah, jam'u suhfatin, wahia ina'un min aniyatit ta'am. Sihaf sodnya dikasrah, bentuk jamak dari sohfa. Ialah salah satu bejana untuk makan, yakni piring. طيب وفي هذا الحديث فوائد. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedah al-ula, an-nahyu anil aqli wasyurbi fi aniyati dhahab wal fiddah wa sihafihima. Dalam hadis ini terdapat larangan makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak atau piring emas dan perak. Al-fa'idatu asaniya, an-nahyu yaktabi at-tahrim. An-nahyu yaktabi at-tahrim. Taib. Larangannya bersifat haram. Ini penegasan ya. Dilarang makan dan minum pakai bejana emas dan perak, termasuk pakai piring emas dan perak. Kalau masih ada pertanyaan ini, larangannya ini bersifat haram atau makruh ya. Maka ditegaskan dengan faedah yang kedua, larangannya bersifat apa ini? Haram. Naam. Al-fa'idatu ats-tsalitsah. Annal hukma 'amun fi haqqi ar-rijal wan nisa. Hukum ini berlaku umum baik untuk laki-laki atau wanita. Mengapa hal ini disebutkan? Karena untuk mengantisipasi anggapan yang salah. Sebagian masyarakat menganggap wanita itu boleh menggunakan emas dan perak, ya. Sehingga boleh juga minum atau makan pakai bejana emas dan perak. Jawabannya, hukum ini umum. Larangan ini umum. Baik untuk laki-laki atau untuk apa ini? Wanita. Tidak boleh. Al-fa'idah itu Ar-Rabi'ah. Fa'idah yang keempat. An-nahyu wa at-tahrim amun sawa'un kanat dhahaban khalisan aw fiddatan khalisatan. Au mumawahan. Au mumawahan. Au mubabbaban bihima. An-nahyu wa tahrim amun. Sawa'un kanat dhahaban khalisan. Au fiddatan khalisatan. Au mumawahan. Au mudhabbaban bihima. Jadi larangan dan haramnya itu bersifat umum. Baik bejananya itu emas murni atau perak murni atau hanya apa ini? Dicampur atau dipoles pakai emas dan perak. Enggak boleh. Jadi misalkan gelasnya emas murni atau perak murni haram. Ya, dipakai untuk makan dan minum. Bagaimana kalau seandainya yang emas dan peraknya itu hanya pegangannya saja? Jawabannya haram juga. Bagaimana kalau emas dan peraknya itu adalah untuk lapisannya saja? Nah, jawabannya haram juga, nggak boleh. Nah, itu namanya am. Al-fa'idatu al-khamisah. Wujubu mukhalafatil musyrikin fi khasa'isihim. Nah, wajib untuk menyelisihi orang-orang musyrik dalam perkara-perkara yang khusus pada mereka. Beliau bersabda, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat nanti. Artinya orang-orang kafir, orang-orang musyrik biasa makan dan minum pakai apa ini? Bejana, emas dan perak. Nah, adapun kita enggak boleh meniru, karena nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala, di antaranya ialah bisa makan dan minum dengan perabotan emas dan perak. Al-fa'idatu as-sadisah. Naam. An-nahyu wa tahrim anistikmalihima fil akli wasyurbi faqat. Jadi larangan dan haramnya memakai emas dan perak itu untuk bejana makan dan minum saja. Karena disebutkan di sini, la tasrabu fi aniyatid dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Artinya kalau seandainya kita punya ember emas atau ember perak dipakai untuk berwudu, boleh apa enggak? Hah? Boleh. Yang enggak boleh itu untuk apa ini? Makan dan minum. Wadah orang ember untuk nyucinya apa? Emas dan perak. Enggak masalah. Tapi kalau dipakai untuk makan dan minum, enggak boleh. Tapi sebagian ulama sampai pada tingkat melarangnya. Alasannya kalau makan dan minum saja enggak boleh, apalagi untuk yang lain. Kita jawab, barakafikum, seandainya itu berlaku umum untuk yang lain, tentu beliau tidak akan menyebut minum dan makan. Karena yang lain itu juga terjadi pada zaman beliau. Tapi beliau hanya menyebut larangan makan dan minum. Menunjukkan yang lain apa ini? Tidak masalah. Gitu. Ya. Bikin kotak uang. Nah. Dari emas. Enggak masalah. Ya. Ini saking kayanya. Saking apa ini? Kaya. Qal al-Hafid Ibn Hajar Asqalani rahimah ta'ala, al-hadith al-khamis asar, hadith yang ke-15, wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang minum dengan gelas perak sama saja, nah, dia meneguk api neraka jahanam, atau meminum api neraka jahanam di dalam perutnya. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Barakallahu. Wa fi hadzal hadis fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula tahrimu syurbi fi ina'il fiddah. Wa mithluhu adh-dhahab fa innahu awla. Haramnya minum dengan gelas perak dan yang seperti perak ialah emas, bahkan larangan lebih layak lagi jika gelasnya emas. Di dalam hadis ini larangannya hanya minum pakai gelas perak, tapi gelas emas lebih layak untuk diharamkan. Nah, karena lebih mahal harganya, ya, lebih berharga. Tapi berdasarkan nas sebelumnya. Al-fa'idatu ats-tsaniyah al-wa'id asy-syadid al-syarib fi ina'il fiddah wa mithluhu adh-dhahab fa inna adhabahu ghalidun syadid. Ancaman yang keras bagi orang yang minum dengan gelas perak atau yang semisalnya, yaitu gelas emas, sungguh adabnya sangat keras. Al-faidatu salisah, faidah yang ketiga, isbatul jazak fil akhirah wa isbatu adabin nar yaumal qiyamah. Menetapkan adanya balasan di akhirat nanti dan menetapkan adanya azab neraka pada hari kiamat. Al-fa'idatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat, innamal jaza'u min jinsil amal. Balasan sejenis dengan apa ini? Amalnya. Minum pakai gelas perak atau emas, maka dibalas. Minum pakai apa ini? Api neraka jahannam. Baik. Ini ada pertanyaan. Hal maitatul baha'im alati khadadakatuhu najas kama anna kit'ataha najas. Nah, najis. Bangkai binatang ternak, apakah najis sebagaimana najisnya potongan binatang ternak yang dipotong ketika masih hidup? Nah, najis. Jadi kalau binatang ternak itu sudah jadi bangkai, maka apa ini? Najis. Bittifak, berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, adapun nanti kulitnya itu bisa suci kembali jika disamak, ditibal, nama. Insyaallah nanti akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Ya, ya sallallahu subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.